Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa na'udhu bika min ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah di sore hari ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa bagi yang Allah berikan kesehatan, dan bagi Allah yang Allah beri ujian sakit dan tidak bisa berpuasa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dan bisa melangsungkan atau melaksanakan ibadah seperti biasanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, para orang saleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini insyaallah kita akan bahas kisah yang baru, yakni kisah yang ke-20 yang kita bahas. Allah sebutkan dalam surat Saba ke ayat ke-15 sampai 21. Kita ambilkan dari kitab Qasasul Quran lil Atfal, dan kita belum sempat menengok kitab dari Dr. Shalahatul Fata Al-Khalidi, meskipun saya juga pernah membaca kisah itu di kitab itu. Yang kita sebutkan tentunya tidak lepas nanti dari kisah-kisah Israiliyat. Kita berharap nanti mungkin kedepannya kita bisa membahas apa itu kisah Israiliyat nih, supaya lebih menambah faham materi yang kita sampaikan. Tentu kisah yang kita sampaikan di sini detailnya, namanya dan tempat dan yang lain tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam beberapa riwayat Israiliyat, yaitu riwayat yang datang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang itu dijadikan sandaran oleh para ulama sebagian, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Kana hunaka rajulun fi biladil Yaman ismuhu Saba. Ada seorang dari negeri Yaman yang bernama Saba. Wa kana awwala man malaka al-Yaman. Dia adalah seseorang yang pertama kali menjadi raja di Yaman atau menguasai Yaman. Wa kana ismuhu al-Haqiqi, nama hakikinya. Tadi disebutkan Saba, ini nama hakikinya adalah Abid bin Yashjub. Abid bin Yashjub. Wasumiya Saba, dinamakan dengan Saba, dipanggil dengan Saba. Li'annahu, karena apa? Awalu malikin minal Arab Sabia a'da'ahu. Karena dia adalah salah satu atau raja Arab yang pertama kali yang melakukan yang melakukan penawanan terhadap musuh-musuhnya atau menawan musuh. Jadi Yaman itu termasuk negeri Arab. Yaman itu Arab. Ya. Kalau disebut dengan Arab itu ya termasuk di dalamnya Yaman. Ada Hijaz. Hijaz ini di Arab Saudi. Kalau di bagian agak selatan yaitu Yaman. Wa kanat bilad Saba fi ni'amin katsiratin ghamirah. Negeri Saba ini negeri yang mendapatkan banyak kenikmatan yang melimpah. Faqad a'tahumullah jalla wa ala min kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada Saba. Wa aghdaqa 'alaihim min kulli ni'am. Dikelontorkan semua kenikmatan. Melimpah ruah. Fa aqamu hadaratan mutaqaddimatan min a'zamil hadarat fi hadzal waqt. Mereka mendirikan peradaban besar. Ya, peradaban yang maju dan menjadi peradaban yang paling besar di waktu itu. Wa kana lahum wadin 'adzim. Dia memiliki wadin, ini lembah yang luas. Ta'tihi as-suyul al-kathirah, banyak aliran air yang mengarah ke lembah itu. Min kulli makan, dari setiap tempat. Fa'ansya'u saddan mani'an 'inda madinati Ma'rib, maka mereka membuat bendungan yang besar, yang itu air itu dibendung di Ma'rib, di kota Ma'rib. Wasummiya dzalika saddu bi saddi Ma'rib, wa kana dzalika saddu baina jabalaini. Kemudian bendungan itu karena dibangun di kota Ma'rib maka dikenal dengan bendungan Ma'rib. Wa kana dzalika saddu baina jabalain, bendungan itu terletak di antara dua gunung. Wa akhadhu yatahakkamuna fi miyahis saddi fi ray aradihim wa basatinihim allati kanat an yamini dzalikal wadi wa shimalihi. Mereka lah yang mengatur air, akhirnya mereka mengatur air yang ada dalam bendungan itu untuk dialirkan ke sungai-sungai kecil yang mengarah kepada kebun-kebun dan taman dan kebun-kebun mereka yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri sebelah kanan dan sebelah kiri tadi apa namanya lembah. Hatta tamakkanu min insya'i al-jannat al-basad, sampai mereka bisa membuat kebun-kebun ya, dan surga-surga dunia ya, kebun taman-taman allati imtala'at an akhiriha bil asyar wath-thimar wal fawakih, kebun itu diisi dengan pohon-pohon, buah-buahan, sayur-sayuran. Hatta kanatil mar'ah tadha'u maktal 'ala ra'siha, sampai-sampai seorang wanita itu membawa wadah lah, keranjang atau wadah di atas kepalanya. Wa tamurru wasata tilka al-jannat, dia berjalan saja di tengah-tengah kebun itu. Fatamtali'u maktaliha bil fakihah wal khadrwa, tempat yang ada di atas kepala wanita tadi berjalan tadi dipenuhi dengan buah-buahan dan sayuran. Duna an taqtufa syai'an man min 'ala syajar min 'ala asyar, tanpa harus memetik yang ada di atas pohon. Nah, itu ada orang yang memetikkan di atas pohon. Wadzalika li kafratiha wa nudhiya, kenapa kan itu? Karena saking banyaknya dan sudah matang-matang, tinggal jalan itu diambil. Wa lam yakun bi baladihim syai'un min adz-dzubabi wal bu'udhi awil baraghif, di negerinya di Sabak itu tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, dan tidak ada serangga-serangga. Ayu syai'in minal hawam, atau hama-hama yang lainnya tidak ada. Kenapa? Karena hawanya di sana itu normal. Pertengahan udaranya, cuacanya bagus. Wa syahatun mazad wa inayatullahi bihim liya'buduhu wa yuwahhiduhu, dan ini bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka supaya mereka itu menyembah Allah dan mentauhidkan Allah. Wa fauqa kulli dhalik, lebih lagi dari hal itu. Faqad wa'adahumullahu jalla wa'ala in syakaruhu ayyaghfir lahum wa yarhamuhum, ditambah lagi kalau mereka bersyukur maka Allah berikan ampunan kepada mereka dan Allah berikan kasih sayangnya kepada mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Saba ayat 15, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum wa syukurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu di buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sering kita nisbatkan ke negara kita ini, negara Indonesia ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita bisa tanami apa saja, tapi kalau penduduknya kufur kepada Allah maka kemungkinan Allah akan cabut kenikmatan itu. Wa minan ni'am allati an'ama Allahu biha 'alaihim, di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Allah annallaha lamma 'alima ihtiyajahum fi tijaratihim wa makasibihim ila ayyadhabil ardil mubarakah. Ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mereka itu mau atau hendak melakukan perjalanan tijarah untuk mencari itu apa maksab atau karunia penghasilan ma'isyah. Ini pergi ke suatu negeri yang diberkahi. Hayya Allahu lahumul asbab. Allah siapkan semua sebab-sebabnya. Allati taj'aluhum yusafiruna ilaiha. Yang bisa mempermudah mereka itu untuk bersafar ke tempat itu dengan rasa aman dan mudah. Dan al-ardul mubarakah atau negeri yang diberkahi di sini ada mengatakan itu adalah negeri Syam, dan juga ada yang berpendapat adalah negeri Sana'a atau kota Sana'a. Sana'a itu masih masuk di Yaman. Fakanatil qura mutawasilah. Negeri-negeri atau dari satu tempat ke tempat yang lain itu saling menyambung. Bihaitsu yusafir ar-rajul, di mana ketika seseorang itu melakukan perjalanan safar, fala yash'ur biwahsyatin wala khauf. Dia tidak merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena di annal qura kulluha kana dijiwari ba'dihha min kasrati asyariha wa zuru'iha wa thimariha. Karena satu desa dengan desa yang lain, atau satu kampung dengan kampung yang lain, satu kota dengan kota yang lain, itu semuanya dipenuhi, samping kanannya adalah diisi dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan-tumbuhan, dengan buah-buahan. Bi haitsu yusafiru al-musafir fala yahtaju ila ay yahmila al-ma. Di mana seorang yang bersafar tidak perlu dia membawa air atau membawa makanan. Fa innahu la yanzilu fi makanin illa wajada at-ta'ama wasyarab was-samarat. Di mana saja dia berhenti, dia bersafar, dia singgah, duduk, istirahat, yaitu dia mendapati makanan, ada minuman, sudah ada buah-buahan. Wa kana yaqilu fi qaryatin wa yabidu fi ukhra. Dia bisa istirahat di satu tempat dan bisa juga yaqilu istirahat di satu tempat dan bisa mampir di tempat yang lain. Nih, bisa itu. Lihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ini ayat 18. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Ini ayat 19. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan antara mereka, ini penduduk Sabak, dan negeri-negeri yang kami berkahi. Ini tadi ada berpendapat itu adalah negeri Syam, jadi negeri Sabak sampai negeri Syam, Yaman sampai Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, ini antara jarak-jarak itu, jarak-jarak perjalanan. Kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri itu pada malam dan siang hari dengan rasa aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Ini malah minta dijauhkan perjalanan. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami, atau maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Ini sudah dikasih nikmat Allah, tapi justru dia meminta perjalanan yang lebih jauh. Fa'aradu 'anil mun'im, mereka berpaling dari yang memberikan nikmat. Wa 'an ibadatihi, tidak mau beribadah. Wa batar ni'mah wa malluha, ya, dia mengkufuri nikmat, sombong terhadap kenikmatan. Hatta innahum talabu wa tamannau, sampai-sampai mereka itu meminta kepada Allah dan mereka berangan, anta taba'at asfaruhum baina tilkal qura, supaya safar mereka itu jauh dari tempat itu. Allati kana sayr fiha mutaisa, awalnya mudah, dia bisa satu tempat ke tempat yang lain itu dekat, enak, mudah, tapi dia minta yang jauh. Wa dhalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan apa? Dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri nikmatnya. Fa'aqabahumullahu taala bihadhihi an-ni'mah, maka Allah hukum mereka dengan nikmat itu. Mereka Allah hukum mereka dengan nikmat itu. Allati adghathhum, allati adghath, ini yang membuat mereka melampaui batas. fa'abadaha alaihim. Maka dengan itu Allah hancurkan mereka dengan nikmat itu. Jadi Allah kadang memberikan nikmat itu ya sebagai hukuman. Fa'aqabahumullahu ta'ala bihadhi nikmah. Allah menghukum mereka dengan kenikmatan ini. Wa kana min mulukihim, di antara raja yang tinggal di sana itu adalah Bilqis. Atau Balqis atau Bilqis. Allati jarat laha qissatun ma'a nabiyyi Sulaiman alaihi salam, yang pernah kita kisahkan bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Intahat bi islamiha lillah. Tapi akhirnya endingnya Bilqis ini masuk iman atau masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Wa dakhaluha fi dinihi. Wa dukhuluha fi dinihi. Masuk Islam dan ya masuk ke dalam agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Kama asyarat ila dzalika suratu An-Naml, sebagaimana yang diisyaratkan disebutkan dalam surat An-Naml. Lakin ahla Saba, ini penduduk Saba ini beda. Setelah kematian Bilqis, kafaru billah, mereka kufur kepada Allah, berbuat syirik kepadanya, sombong melampaui batas, berbuat sewenang-wenang. Fahaqqat alaihim sunnatullah, maka Allah timpakan kepada mereka sunnatullah. Wa auqa'allahu bihimul azab, Allah timpakan azab kepada mereka. Haythu dammarallah sadda ma'rib, dan Allah Subhanahu wa taala musnahkan, hancurkan sadda ma'rib, bendungan ma'rib tadi. Wa arsal alaihim makana wara'ahu min ma, Allah timpakan kepada mereka kampung mereka, kebun-kebun mereka itu tadi yang dibendung tadi semuanya bedah, musnah, hancur. Fakana saylan 'aziman mudmiran, mudammiran, yang bendungan yang rusak itu menjadi air bah yang besar yang menghancurkan mereka semua, menenggelamkan mereka semua. Wasamahul Quran Sail Al-Arim, maka disebut dalam Al-Quran dengan Sail Al-Arim. Fa'arsalna alaihim Sail Al-Arim, itu disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam ayat ke-16, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, itu pohon asal dan sedikit pohon sidr. Aghraqa al-jannat wal-basatin, itu menenggelamkan semua kebun. Ahlakal asyar wa-thiman, menghancurkan, musnahkan semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Wa azzalallahu anhum tilkan ni'am, Allah cabut semua kenikmatan dari mereka. Bisa babima kasabu, atas ulah tangan mereka. Kaifa kana ihlakum, sekarang bagaimana penghancuran itu terjadi. Amma an tafasili ihlakihim, adapun terkait detailnya, kejadian detailnya kehancuran mereka. Faqad dzakaraha al-mu'arrikhun, ini ahli sejarah menyebutkan. Ini enggak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan dalam sejarah. Al-mu'arrikhun, ahli sejarah mengatakan, "Inna sababa tadmiris saddi, inna Allah 'azza wa jalla lamma ra'a anna ahla Saba qad kafaru bihi wa baghaw wa lam yashkuru 'ala ni'amihi, sallata 'alaihimul far wa akhadhat tanhuru fi sadd." Sebab kehancuran dari bendungan itu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk Saba ini kufur kepadanya, kepada Allah, dan berbuat yang melampaui batas, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka itu musibah. Ini berupa apa? Fa'r, tikus. Tikus yang berjumlah banyak itu yang melubangi, merusak bendungan itu. Faqama ahlu Saba wa ja'alu 'ala kulli makan min as-saddi hirran. Wah, di setiap tempat di bendungan itu, ini penduduk Saba enggak mau kalah, mereka kasih hir. Itu apa itu? Kucing. Hir itu kitun. Hirun atau kitun. Itu apa? Untuk menjaga dari tikus-tikus itu. Falamma ja'a mau'idul halak, ketika datang tiba kehancuran, taghallabat al-fi'rani 'ala al-qitab, jumlah tikus itu jauh lebih besar daripada jumlah kucing. Manakharu fi saddi liyahdimuhu, tikus-tikus itu melubangi dan terus menggerus bendungan itu sampai hancur. Fashahada dzalika ahad, ada seorang yang melihat itu, zu'amahu, ahad zu'amaihim, di para pembesarnya, salah satu pembesarnya itu Amr bin Amir, namanya Amr bin Amir. Fa'ikona bi kurbi halak, bi kurbi halak. Dia yakin sekali bahwa sebentar lagi itu akan hancur. Fajalasa yufakkir fi wasilatin yastati'u min khilaliha an yahsul 'ala thamani aradihi wa amlakihi. Dia pun duduk berpikir bagaimana caranya, ini kan sudah tahu dia mau hancur itu bendungannya, bagaimana supaya tanah-tanah dan semua asetnya yang ada di bawah itu dijual, dia mendapatkan uang dari itu. Fada'a ibn akhi, dia memanggil ibn akhihi atau keponakannya. Faqala lahu, dia berkata kepada keponakannya, idza jalastu lailah fi nadil qaum, nih nanti malam kalau aku duduk-duduk bersama kaum di sana di fa'tini, maka kamu datanglah mendatangi aku. Wa kulli amaman nas, katakan di hadapan manusia, lima la tu'tini mali, kenapa kamu tidak berikan hartaku, kamu menuduhku seperti itu. Fa ini sa'akul laka, maka aku akan jawab, laisa indi mal, laisa indi malun laka, ya, aku tidak memiliki, tidak membawa hartamu atau tidak memiliki tanggungan terhadapmu. Wala taraka abuka syai'an, bapakmu juga tidak memberi sesuatu pun. Wa innaka lakadzibun, dan engkau sungguh engkau dusta. Fa idza ana kadzabtuka wa fakadzibni, kalau aku mendustakan kamu seperti itu, kamu dustakan aku. Wardud aliyya ma qultu laka, dan ulangilah terus itu apa yang aku katakan kepadamu, dan bantahlah terus apa yang aku katakan. Fa idza fa'alta dzalika fa inni sa'ashtumuka, kalau kamu telah melakukan hal itu, maka aku akan mencelamu dan kamu akan mencelaku. Kalau kamu sudah mencelaku, latamtuka. Fa idza syatamtani latamtuka, kalau kamu sudah mencelaku, aku akan menamparmu. Fa idza ana latamtuka faqum ilayya faltumni. Nah, ini bikin apa ya, siasat, bikin siasat supaya apa, supaya tanahnya laku ya. Tadi dia bilang kepada saudaranya, tadi dia bilang, nanti kalau malam aku kumpul dengan orang-orang, kamu datang, kamu bilang mana uangku, nah, aku akan bilang aku nggak punya tanggungan, bapakmu tidak meninggalkan apa-apa, terus nanti aku bilang pokoknya sampai bantah-bantahan terus sampai akhirnya kamu mencela, aku mencela, ya aku tampar kamu dan kamu tampar aku. Faqala ibnu akhi, tadi keponakannya bilang, ma kuntu li astaqbilaka ya am bidzalik, aku tidak bisa melakukan itu wahai pamanku. Pamannya bilang, bala if'al, lakukan, fa inni uridu biha salahaka, aku melakukan hal ini supaya kamu juga nanti dapat baiknya, wa salaha ahli baitik, dan juga untuk kebaikan keluargamu. Faqala al fata, akhirnya dilebih seperti itu, anak muda tadi mau ya kalau begitu. Faja'a faqala ma amarahu bi 'ammuhu hatta latimahu. Nah, dia pun datang di malam hari itu dan mengatakan seperti yang diperintahkan oleh pamannya sampai dia menamparnya. Nih, setelah ditampar itu orang tadi mengatakan, pembesar tadi di sahabat tadi mengatakan, ya bani fulan ultamu fikum, wahai fulan, ya bani fulan, ya wahai bani fulan, ultamu fikum, aku telah ditampar di hadapan kalian. Mustahil an askun fi baladin ladhamani fihi fulan abadan. Mustahil, aku tidak mungkin hidup tinggal di suatu tempat di mana di tempat itu ada orang yang menamparku. Siapa yang mau beli tanahku? Siapa mau beli rumahku? Siapa mau beli asetku? Falamma arafu minhu al-jadd, ketika kaum yang mengetahui dia betul-betul pengen menjual, mereka langsung beli semua yang dia miliki. Ya, dia untung dari situ karena dia tahu rumah dan tanahnya itu semuanya mau hancur. Kenapa? Karena bendungannya itu sudah mau roboh. Nih, mau kebanjiran. Dia jual kepada orang-orang dengan cara licik seperti itu. Walamma saral mal ma'al, ketika dia sudah bawa uang banyak, wajahaza nafsahu, dan dia siapkan dirinya, keluarganya untuk keluar bersafar dari tempat itu. Dia memanggil kaumnya, menyuruh kaumnya dan berkata kepada mereka, "Hai kaum, hai sekalian kaum, innal adab qad adhallakum wa zawalu amrikum qad iqtarab." Adab mau segera datang kepada kalian dan perkara kalian itu mau segera hancur, segera hilang. Nih, sudah dekat waktunya untuk kehancuran. Itu sudah bawa uang dan siap mau pergi, baru bilang sama kaumnya itu. Ini orang licik sekali. Faman arada minkum daron hadidan. Siapa yang memiliki, yang ingin menginginkan daron jadidan, rumah yang baru, wa jamalan syadidan, dan unta yang kuat, wa safaran falyalhaq bi Oman. Kalau mau rumah, mau unta yang kuat dan bersafar, falyalhaq bi Oman. Silahkan kalian ke Oman, di Oman. Oman arada minkum al-khamr wal khamir, siapa yang ingin khamr, al-khamir wal 'asyir, dan ini apa? Perasan dari buah-buahan. Falyalhaq bi Busra, maka dia silahkan pergi ke Busra. Waman arada minkum an-nakhl wan nakhil, siapa yang ingin kurma dan pohon kurma, falyalhaq bi Yathrib, maka silahkan dia pergi ke Yathrib. Yathrib ini adalah Madinah al-Munawwarah. Nih, fakhraja ba'dhum wa tafarraqu fil bilad, maka mereka, sebagian dari mereka langsung berpencar-pencar ke negeri-negeri itu. Faminhum man dhahaba ila Oman, ada yang ke Oman, ada yang ke Busra, dan ada yang ke Yathrib atau ke Madinah. Siapa yang ke Madinah? Itu Al-Aus wal Khazraj. Aus dan Khazraj cikal bakal nanti pengikut Nabi Muhammad yang ada di Madinah, itu kaum Ansar. Amma Sabah, adapun Sabah, fa inna Allah arsala 'alaiha as-sail. Adapun di kota Sabah, Allah kirimkan kepada kota itu banjir yang besar. Haitsu tamakkanat al-fi'ran min hadmi sad Ma'rib. Yang mana tikus-tikus tadi mampu menghancurkan bendungan Ma'rib. Fahtajat fajtahat yahu sail 'arim ma yamlikunahu min jannat. Air yang ada di bendungan itu semuanya melahap semua yang ada di kebun-kebun. Wa dhafat asyaruhum wa mazru'at, semuanya menghancurkan pohon-pohonan dan tanaman-tanaman yang ada di bawahnya. Wa badat tilkal hadara wa zalat wa anqaradat. Peradaban itu hancur, hilang disebabkan kufrihim wa batrihim, oleh sebab kekufuran dan kesombongan mereka. Lihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, fa'arudu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni dawatay uqlin khamdin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi illa al-kafur. Nah, ini balasan yang Allah berikan kepada orang yang kufur. Nih, Allah sebutkan dalam surat Sabah 16 dan 17. Nah, sudah kita bacakan tadi artinya. Fa'arudu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Tapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Fabadalan min tilkal jannat wa thamarat, Allah gantikan dari kebun-kebun dan buah-buahan tadi, wal fawakih dan buah-buahan, badalna tilka ni'mah ila radi'i thimar wal asydar, diganti dengan buah-buahan dan pohon yang buruk. Wabadalnahum li jannatayhim jannataini dzawatay uqulin khamtin, yang baik ya. Al-khamat wa athamar al-mur, itu buah yang pahit. Wakilah huwa al-bush alladhi la yukal, yang tidak bisa dimakan. Wal-athil syajarun yushbihu torfa min syajaril badiyah la athamar laha, atau pohon yang tidak ada buahnya. Al-athil, al-khamat itu pohon yang buahnya pahit. Al-athil itu pohon yang tidak berbuah. Al-sidr syajarah nabiq, wakana ajwad hadhi, wakana ajwadu hadhi al-asya, pohon sidr. Apa ini pohon nabiq ya. Falam ma'asobahum, ma'asobahum tafarraku wa tamazzaku. Setelah tertimpa musibah tadi, mereka berpencar-pencar. Setelah mereka bersatu, mereka berpencar-pencar ke berbagai tempat. Wa ja'alhumullahu ahadith wa itahaddathu bihimun nas fi majalisim, menjadi buah atau perbincangan manusia di mana-mana. Wa kan yudra bihimul mathal fayuqalu tafarraku aydi sabak. Tafarraku aydi sabak, berpisahlah kalian seperti orang sabak. Ini menjadi mathal. Masal itu kalau dalam Arab, bahasa Arab seperti peribahasa itu, tafarruqu aydi sabak, berpisah berpencarlah kalian seperti orang-orang sabak. Fakulu ahadin yatahaddatsu bima jarabihim, setiap orang membicarakan apa yang telah menimpa mereka. Walakin la yantafi'u al-ibrah fihim illa man qala Allah fihim, akan tetapi tidak ada orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah itu kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna dzalika la ayatin likulli sabarin syakur, yang demikian itu menjadi tanda tanda bagi siapa? Bagi orang yang sabar dan syakur. Apa itu sabar? Sabar alal makarih, orang-orang yang bersabar terhadap sesuatu hal yang al makarih, yang tidak disukai, wasyadad wasyadaid, sesuatu hal yang menyusahkan yang di dunia ini. Wa idza hamaluha liwajhillah, dia memikul beban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasakhathuha, dia tidak murka, bal yasbir alaih, dia bersabar. Wa syukur, yang kedua adalah syakur. Syakur li ni'matillahi ta'ala yukirru biha. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan iqrar, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wa ya'tarif, mengakui. Wa yusni ala aulaha. Wa yusni ala man aulaha. Wa yusrifuha fi ta'atihi. Memuji kepada orang yang kepada zat yang telah memberikannya dan menggunakannya dalam ketaatan kepadanya. Laqad dzakara Allah Subhanahu wa taala kisah Saba fi surat sama bi surat Saba. Allah sebutkan kisah Saba yang disebutkan dalam surat Saba ayat ke-15 sampai ayat ke-21. Semoga bisa dibaca semuanya itu, dan bagi mahasiswa atau santri itu bisa dihafalkan dan bisa direnungi, dibaca dalam sholat. Ad-durusul mustafadah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Saba ini, yang pertama, annal muslim idza an'amallahu alaihi bi ni'matin, seorang muslim kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya, dengan nikmat apapun itu, falabudda ayyashkurullah, maka dia harus bersyukur kepada Allah ala tilka nikmah, atas nikmat itu. Fa innallaha yuhibbul 'abda al-wafiyul ladzi la yansa fadla rabbih abadan, al-wafa al-wafi. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memenuhi apa? Al-wafa itu memenuhi janji, yang taat, ya, ini yang taat, memenuhi janjinya, karena manusia ini pada dulunya ya berjanji. Jadi semenjak ada di tulang sulbi, alladzi la yansa fadla rabbahu abada, yang tidak pernah lupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan nikmat dalam beribadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kufur, bukan untuk sombong dan yang lain. Yang kedua, anna syukran ni'mati yakunu bi ayyashkurul 'abdu rabbahu bi qalbihi. Syukur itu bisa dengan apa? Yang pertama dengan hatinya. Yang kedua bi lisani, dengan lisannya. Wa jawarihihi, dengan anggota tubuhnya. Wa yasta'milatil kan ni'mah fi ta'atihi, kemudian menggunakan semua nikmat itu dalam ketaatan kepadanya. Yang ketiga, anna al-'abda la yas'alullaha zawalan ni'mah. Seorang hamba tidak boleh meminta Allah supaya nikmatnya dicabut. Faqad tasadafa sa'atan ijabatan sa'ata ijabatin fatazulu ni'mah. Terkadang orang meminta supaya nikmatnya dicabut sama Allah. Entah nikmat apa itu, banyak nikmat, pasangan, nikmat harta, nikmat, minta dicabut nikmatnya. Dan terkadang doa itu mengenai waktu-waktu mustajabah, sehingga nikmat itu seketika langsung hilang. Seperti kaum sahabat tadi minta, ya susah, minta susah. Ya Allah kasih susah beneran. Safar yang jauh, akhirnya safar yang jauh, selamanya itu safar, meninggalkan kampungnya. Yang keempat, anna man kafara bi ni'amillahi fa innallaha yu'aqibuhu bi zawali ni'am. Siapa yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghukumnya dengan hilangnya nikmat itu. Ya, orang yang kufur kepada Allah berpotensi untuk dicabut kenikmatan itu darinya. Yang kelima, yang terakhir, anna 'aqibatal kufri tazulu. Anna 'aqibatal kufri nuzulul 'adab fid dunya wa ta'arru li 'adabillahi fil akhirah. Akibat dari kekufuran itu adalah hilangnya atau turunnya azab di dunia, turunnya hukuman di dunia. Jadi hukuman bagi orang yang kafir, kufur kepada Allah, itu adalah musibah, hukuman, azab di dunia, dan akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Inilah akhir dari kisah Saba. Semoga kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kisah ini. Kisah ini ya sebenarnya tidak jauh pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, seperti kisah-kisah yang sebelumnya, bahwa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kenikmatan, entah itu kenikmatan dunia atau akhirat, dan orang yang kufur, ingkar kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut kenikmatan itu dan dia akan mendapatkan hukuman di dunia, tadi dengan hilangnya nikmat itu, dan di akhir nanti dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun itu kita syukuri, dan harapannya adalah supaya nikmat itu bisa bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukuri kita tinggal di negeri yang aman ini, tinggal di negeri yang melimpah ruah ini, penghasilan buminya ini, negeri yang kaya raya ini, bisa memakan apa saja. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang pernah tinggal di luar. Itu orang yang pernah tinggal yang di sana tidak ada pepohonan. Akan bisa merasakan betapa di dunia, di negara Indonesia ini, kita bisa menanami apa saja, bisa kita makan apa saja. Berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tumbuhan, sayur-sayuran kita bisa dapatkan. Dan berbagai macam makan ada di tempat kita ini. Air itu melimpah di mana-mana. Kita gunakan semua kenikmatan ini untuk beribadah kepada Allah. Kita ingatkan umat ini, kita ajak semuanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ingkar kufur kepada Allah sehingga nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga musibah yang menimpa kita ini segera dicabut oleh Allah, yaitu bala dan wabah ini, wabah corona. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa merasakan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.